semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Memang api yang ku bawa tak sebesar semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Semua laki-laki.